Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahim asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan membacakan tafsir ayat yang ke-17 dari surah Ar-Rahman, yaitu firman Allah tabarak wa ta'ala, Rabbul Mashriqaini wa Rabbu Al-Maghribain. Masih menjelaskan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diimani oleh setiap muslim. Disebutkan tafsirnya, huwa subhanahu wa ta'ala rabbu masyriqai asyamsi. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki masyriqai syamsi, dua tempat terbitnya matahari. Maksudnya disebutkan di sini fisyita'i wassayif, di waktu musim dingin dan musim panas. Allah yang memilikinya dan Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Wa rabbu maghribaiha fihima, dan Rabb yang memiliki tempat tenggelamnya matahari tersebut pada keduanya. Fal jami'u tahta tadbirihi wa rububiyyatihi, seluruhnya berada di bawah pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala dan rububiyahnya. Sehingga yang mengatur, menetapkan itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah azza wa jalla menyebutkan yang demikian sebagai satu nikmat, yang demikian sebagai salah satu dari pemberian Allah dan perhatian Allah azza wa jalla kepada makhluknya. Kemudian Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disebutkan tafsirnya fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhal thaqalani tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian wahai manusia dan jin, yang manakah yang kalian dustakan? Tentulah wajib bagi setiap muslim untuk memposisikan nikmat sebagai nikmat dan mengetahui nikmat itu sebagai nikmat datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya'rifuna, mereka mengetahui nikmat Allah Azza wa Jalla namun kemudian mereka melupakannya. Dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Naam. Mereka mengenal itu nikmat datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, namun mereka mengingkari itu sebagai nikmat dengan menyekutukan Allah di dalam beribadah dan menyandarkan nikmat bukan datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Disebutkan oleh di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya di sana ada arkanus syukur, rukun syukur yang harus ditetapkan oleh setiap muslim dan ia terapkan yang demikian pada setiap nikmat-nikmat yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berhubungan dengan al-qalb, dengan hati ini meyakini nikmat datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berhubungan dengan lisan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an menyebut nikmat yang Allah berikan pada diri seorang hamba bukan dalam rangka merendahkan orang lain, sebatas menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya yang demikian termasuk dari syukur yang berhubungan dengan lisan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah berhubungan dengan al-jawarih wal arkan, anggota badan. Maksudnya adalah badan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya pada sesuatu yang tidak dibenci oleh Allah Azza wa Jalla namun dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya, ayat yang ke-19 hingga ke-20, Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Disebutkan tafsirnya marajal bahraini yaltaqiyan, artinya adalah khalatallahu ma'al bahrain. Allah Azza wa Jalla mencampur dua air laut, air al-azbu wal-milh, yang tawar dan yang asinnya, air sungai dan air laut. Mutalaqiyaini, keduanya saling berjumpa antara satu dengan yang lain. Air sungai mengalirnya ke laut, air laut mengalirnya ke darat. Sehingga di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bertemulah dua air tersebut, air yang berasa tawar dan berasa asin, mutalaqiyain. Bertemunya dua air ini sebagai bertanda salah satu dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam beberapa ayat Allah sebutkan kejadian tersebut. La fasila bainahuma fi mir fi mar al-ain. Tidak ada pemisah antara keduanya di tempat berjalannya air tersebut. Ma'adhalika bainahuma hajiz. Bersamaan dengan itu terlihat nampak antara keduanya tersebut ada pemisah. Air laut dan air tawar ketika bercampur, ini subhanallah di dalamnya berisikan tanda dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun tidak ada pemisah, akan tetapi seakan-akan ada pemisah antara keduanya. Terpisah antara air tawarnya dan air lautnya. Ada pemisah. fala yadhgha ahaduhuma 'ala al-akhar, sehingga salah satu dari keduanya tidak bisa melampaui yang lainnya, saling bertemu dan seakan-akan ada pemisah antara kedua mata air tersebut. Nah, ya mungkin bagi kita yang pernah berjalan ke lautan kemudian melihat pertemuan dua sungai tersebut, dua mata air tersebut, air laut dan air darat, akan bisa mengetahui adanya pemisah antara keduanya. Nah, apalagi kalau semisal air sungai tersebut berwarna keruh, ini nampak jelas seakan-akan ada pemisah antara keduanya. Yang memisahkan keduanya dan menyebabkan keduanya tidak bercampur adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar seorang hamba dia memperhatikan kebesaran Allah tersebut. Nah, wa yadhhabu bi khasa'isihi, masing-masing dari air tersebut tetap dengan kekhususannya. Yang asin tetap asin, yang tawar tetap tawar, tidak berubah. Bal yabqal 'adzbu 'adzban wal milhu milhan ma'a talaqihima, bahkan akan menjadi tetap yang air tawarnya tetap tawar, yang asinnya tetap asin, ma'a talaqihima, dalam keadaan keduanya saling bertemu antara satu dengan yang lain. Subhanallah. Ini sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Furqan juga Allah sebutkan tentang proses kejadian tersebut. Huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang mempertemukan dua mata air tersebut adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang berasa tawar dan ini yang berasa asin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, Allah jadikan antara keduanya tersebut adanya pemisah dan pembatas, dalam keadaan kita melihat tidak ada pembatas antara keduanya sebagaimana pembatas-pembatas yang nampak di alam dunia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala, yang dimaksud dengan al-bahraini adalah bahrus sama wa bahrul ardi, air laut yang ada di langit dan air laut yang ada di bumi. Nah, ini sebagian pentafsiran menyebutkan demikian. Baik, kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafsirnya sama seperti sebelumnya, fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhal thaqalani tukadziban. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Allah mengeluarkan dari keduanya tersebut al-lu'lu' wal marjan, permata lu'lu' dan marjan. Disebutkan tafsirnya yakhruju minal bahraini biqudratillahi al-lu'lu'a wal marjan. Allah keluarkan dari kedua lautan tersebut, lautan yang berasa tawar dan lautan yang berasa asin, dua permata al-lu'lu' wal marjan, yang menyebabkan munculnya permata dari air tawar sehingga dijadikan perhiasan oleh banil insan. Demikian pula permata-permata lautan dan dijadikan perhiasan oleh banul insan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya adalah sebagai pertanda kebesaran dan karunia Allah kepada para hamba. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafsirnya sama seperti yang sebelumnya. Fabi ayyi ni'mi rabbikuma ayyuhal thaqalani tukadziban. Kemudian disebutkan tafsir pada ayat yang ke 24. Allah berfirman, walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam. Tafsirnya adalah walahu ta'ala milku taskhiri sufunid dhakhmah allati tajri fil bahri bima nafi'in nasi wa rafi'ati sawariha wa ashra'atha kal jibal. Naam. Milik Allah Tabarak wa Ta'ala. Naam. Taskhiru sufunid dhakhmah, pengaturan perahu yang demikian besar. Ini disebutkan makna dari al-jawari al-munsha'at, yakni as-sufunud dhakhmah. Dialah Allah yang menjalankan al-munsha'at fil bahri kal'alam, yakni maksudnya adalah perahu-perahu yang besar. Yang menjalankannya adalah Allah Azza wa Jal. Allati tajri fil bahri bimanafi'in nas, yang perahu besar tersebut bisa berjalan di lautan dengan memberikan manfaat kepada manusia sebagai sarana transportasi, demikian pula perdagangan-perdagangan mereka. Sehingga dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada manusia tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Rafi'ati sawariha, mengangkat, meninggikan tiang-tiangnya. Wa ashra'atha kal jibal, dan mengangkatnya seperti gunung. Naam. Ketika ombak mengangkat kapal yang besar tersebut, maka menjadi tinggi. Ini semuanya adalah karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, makna dari al-munsha'at yakni as-sufuna allati tajri fil bahri, kapal-kapal yang berlayar di lautan. Allah mengingatkan dalam ayat ini yang menjalankan kapal tersebut dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah orang-orang musyrikin ketika berada di lautan dan mereka melihat bahaya yang mengancam mereka di lautan tersebut, maka mereka mengetahui yang mengatur urusan mereka adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki dhalla da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan, maka mereka berdoa mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah Azza wa Jal. Naam. Al-Imam Qatadah rahimahullah disebutkan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, makna dari al-munsyaat yakni al-makhluqat. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan makna kal-a'lam disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kal-jibal fi kibariha. Seperti gunung dari sisi besarnya. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-26 hingga 27 Allah berfirman, "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Disebutkan tafsirnya, "Kullu man 'ala wajhil ardi min al khalqi halik." Setelah Allah sebutkan sekian dari perbuatan-perbuatan Allah sebagai perhatian Allah kepada makhluknya, kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan para hamba-hambanya setelah disebutkannya nikmat-nikmat tersebut dengan ayatnya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Naam. Kemudian Allah sebutkan, "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Yani maksudnya adalah kullu man 'ala wajhil ardi min al khalqi halik. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan akan binasa, mengalami kematian. Tidak ada yang kekal abadi hidup di alam dunia. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْفَضْلِ وَالْجُودِ. Yang kekal abadi adalah wajah Rabbmu. Segala sesuatu akan binasa, yang tetap kekal abadi adalah Allah Azza wa Jal, zat yang memiliki kebesaran, kemuliaan, keutamaan, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Dan memang demikian halnya dunia ini Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai tempat kita tinggal di dalamnya. Namun Allah ingatkan di dalam firman-Nya yang mulia, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Untuk kalian di bumi ini adalah sebagai tempat untuk kalian tinggal, tapi sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan agar manusia faham hidupnya mereka di alam dunia adalah kehidupan yang terbatas dari sisi waktunya. Terbatas pula dari sisi nikmatnya. Nah, agar selayaknya seorang hamba mengedepankan kehidupan akhiratnya dibandingkan kehidupan dunianya. Disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, wa fil ayah, di dalam ayat ini itsbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala, di samping menetapkan dari sisi yang lain segala sesuatu akan binasa kecuali Allah adalah zat yang maha kekal, di dalamnya berisikan faedah menetapkan sifat wajah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla kita tetapkan berdasarkan kesempurnaan dan kebesaran Allah. Tidak sama wajah yang dimiliki oleh Allah dengan wajah-wajah makhluknya. Naam. Duna tashbihin wala takyif, tanpa kita menyerupakan wajah tersebut dengan wajah makhluknya, dan tanpa kita membagaimanakan seperti apa wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Syabi rahimahullah, dan perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Idza qara'ta kullu man 'alayha fan fala taskut hatta taqra' wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Apabila kamu membaca firman Allah, kullu man 'alayha fan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan binasa, maka jangan kamu diam, tidak melanjutkan ayat setelahnya. Namun yang seharusnya kamu lakukan adalah melanjutkannya hingga membaca firman Allah pada ayat yang berikutnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena kalau berhenti maka akan memberikan makna Allah juga binasa. Nah, padahal kenyataannya tidak demikian. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan rahimahullah, makna dzul jalali wal ikram artinya adalah ahlun ayyajilla fala yu'sa. Allah adalah zat satu-satunya yang pantas untuk dimuliakan, tidak dimaksiati oleh makhluknya. Wa ayyu tu'a fala yukhalif, untuk ditaati semua perintah-perintah Allah dan tidak diselisihi oleh makhluknya perintah-perintah tersebut. Nah, ini makna dari Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian disebutkan oleh Habib Ibn Katsir rahimahullah, lama akhbaru an tasawi ahli al-ardi kullihim fil wafah. Ketika Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya semua penduduk bumi ini sama, mereka seluruhnya akan merasakan kematian. Wa annahum sayasiruna ila daril akhirah, dan bahwasanya mereka akan beralih, berpindah ke negeri akhirat. Fayahkumu fihim dzul jalali wal ikram bi hukmihi al adli. Kemudian Allah akan memberikan dan menerapkan kepada mereka hukumannya, zat yang maha kemuliaan dan ikram, dengan hukumnya yang penuh dengan keadilan. Kemudian Allah sebutkan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Naam. Makna dari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sama seperti yang sebelumnya, fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuha thaqalani tukadziban. Dengan nikmat Rabb kalian wahai al-jin wal ins, yang manakah yang kalian dustakan? Naam. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin. Disebutkan tafsirnya ayat yang ke-29 hingga 30, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya adalah yas'aluhu man fis samawati wal ardi hajatihim. Seluruh yang ada di langit dan bumi meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla hajat-hajat mereka. Karena mereka memahami dan mengetahui yang mengatur urusan mereka adalah Allah Azza wa Jalla, dengan sekian kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah khabarkan kepada kita pada ayat-ayat yang sebelumnya. fala ghina li ahadin minhum anhu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ini butuh kepada Allah. Hingga disebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan disebutkan di dalam salah satu hadis, ketika seorang hamba menampakkan rasa butuhnya kepada Allah dengan dia wujudkan, ketika berdoa kepada Allah, dia berdoa secara sungguh-sungguh yang meminta hajatnya agar dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah sebagai sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu al-mulahina 'inda du'a. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah berdoa secara sungguh-sungguh meminta agar supaya hajatnya benar-benar dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Kalau alaha secara bahasa artinya memaksa. Ketika lafaz alaha ini dinisbatkan kepada ad-du'a kepada Allah Azza wa Jal, maksudnya adalah seorang hamba berdoa kepada Allah, dia berdoa bersungguh-sungguh meminta agar supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak cukup sekali dua kali dia meminta. Ini menunjukkan demikian butuhnya hamba ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam hadis qudsi yang masyhur, apabila semua makhluk mereka meminta keinginan-keinginan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah kabulkan masing-masing dari mereka permintaan-permintaan mereka, maka sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma naqasa dhalika fi mulki syai'an illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidaklah ketika saya, kata Allah Azza wa Jalla, mengabulkan semua permintaan-permintaan mereka, akan menyebabkan terkurangi kerajaan aku, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan sebagaimana terkuranginya air laut apabila satu jarum dimasukkan ke dalamnya. Yang menunjukkan tidak berkurang sedikit pun air laut ketika jarum itu dimasukkan ke dalamnya. Antara air yang menempel di jarum tersebut dengan lautan yang demikian luas dan dalam tidak ada artinya. Menunjukkan tidak berkurang sedikit pun kerajaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan Allah tidak ada habisnya. Kemuliaan Allah, pemberian Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya demikian luas dan tidak ada habisnya. Nah, tidak sebagaimana kemuliaan dan kekayaan makhluk, ada kalanya habis. Apalagi kalau semisal dia banyak memberikan hartanya tersebut kepada yang lain. Namun tidak demikian pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan tafsir dari wa kulla yaumin huwa fi sya'nin. Nah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap harinya Allah Azza wa Jalla berada pada urusannya. Ya'ni maksudnya adalah yu'izzu wa yudhillu. Allah muliakan seseorang, Allah rendahkan seseorang. Wa yu'ti wa yamna', Allah memberikan pemberian kepada seorang yang lainnya, dan Allah Azza wa Jalla menghalangi pemberian kepada yang lainnya. Ini semuanya dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Dalam setiap harinya Allah Azza wa Jal berada pada satu urusan. Disebutkan dalam ayatnya yang mulia, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam dunia, terjadinya adalah berdasarkan takdir dari sisi Allah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan dan menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, dan terjadilah sesuatu tersebut. Nah, ini makna dari kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kalau kita melihat keadaan manusia di alam dunia demikian banyak, dalam satu waktu terkadang seorang mendapatkan kemuliaan, terkadang pula dalam satu waktu yang sama ada seseorang yang mendapatkan kerendahan dan kehinaan, mendapatkan rezeki dia diharamkan dari rezeki. Ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir dari Ubaid Ibn Umair rahimahullah, beliau mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Beliau tafsirkan maknanya adalah min sya'nihi annahu yujibu annahu min sya'nihi ay yujiba da'iyan. Termasuk dari urusan yang Allah Azza wa Jalla lakukan adalah mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ini termasuk makna dari kulla yaumin huwa fi sya'nin. Au yu'tiya sa'ilan, ataukah memberikan keinginan kepada seorang yang meminta kepada Allah Azza wa Jal. Wa yafukka 'aniyan wa yashfi saqiman, menghilangkan kesengsaraan dan mengobati satu penyakit. Ini semuanya makna dari kulla yaumin huwa fi sya'nin. Disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, la yastaghni anhu ahlu samawati wal ardi. Tidak ada satupun dari penduduk langit dan bumi yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyi hayyan wa yumitu mayyitan, karena yang menghidupkan sesuatu yang hidup adalah Allah. Demikian pula mematikan sesuatu yang mati adalah Allah Azza wa Jalla. Wa yurabbi saghiran wa yafukku asiran, yang memberikan pertumbuhan kepada sesuatu yang kecil juga Allah. Dan membebaskan seorang yang dalam keadaan tertawan juga Allah Azza wa Jalla. Wa huwa muntaha hajati salihina wa sarihihim, akhir dari kebutuhan orang-orang yang saleh dan keinginan-keinginan orang yang saleh berakhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muntaha syaqwahum, dan akhir dari keluh kesah mereka adalah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kita bacakan ayat yang setelahnya. Bismillah, kita lanjutkan. Sanafrughu lakum ayyuha athqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafsirnya adalah sanafrughu lihisabikum wa mujazatikum bi a'malikum allati 'alimtumuha fid dunya ayyuha al-thaqalan al-jin wal-ins. Kami akan memperhatikan hisab kalian dan memberikan balasan kepada kalian dengan amalan-amalan kalian yang kalian amalkan di dunia, wahai al-thaqalan. Maksudnya adalah manusia dan jin. Sekarang maksud dari sana furughul lakum, yakni maksudnya adalah fil hisab, disebut dalam tafsir al-mayasar dalam hal hisab. Dan dibalaskan dan dibalasnya masing-masing amalan manusia oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan amalan-amalan yang mereka amalkan. Dan ini hikmah dari adanya kematian dan kefanaan. Setelah Allah sebutkan kullu man 'alaiha fan, ternyata ada proses selanjutnya, yakni adanya hisab, adanya ditampakkannya amalan-amalan yang diamalkan oleh masing-masing manusia. Fanu'aqibu ahlal ma'asi wa nuthibu ahlat ta'ah. Kita akan memberikan azab yang sesuai kepada para pelaku kemaksiatan dan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Fabi ayyi ni'mi rabbikuma ayyuha al-thaqalani tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian wahai jin dan manusia yang manakah yang kalian dustakan. Naam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. والعفو منكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضل وحفظكم الله.